Alhamdulillah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'ad. Permasalahan ke-37 ittikhaduhum al-ahbar wa ruhbana arbaban min dunillah, yaitu orang-orang jahiliyah di permasalahan 37 ini mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai rob tandingan selain Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga di Kitab Tauhid membawakan bab ini juga, yaitu bab mentaati ya, ulama tambah umara ya, sebagai rob tandingan selain Allah. Dikategorikan sebagai menjadikan rob artinya berbuat syirik dikarenakan syirik taat ya, syirik to'ah. Sudah jelas-jelas itu ternyata diharamkan oleh Allah. Ternyata ketika ulama dan umara menghalalkan diikuti, maka itulah syirik ketaatan. Itu kalau di Kitab Tauhid. Nah, nanti terpisah ya, di masail jahiliyah ada yang ulama dan ada umara. Di sini ulama dulu. Ya, rob ruhban. Al-mas'alatu sabi'ah at-ta'abbudu bi-ittikhadil ahbari wa ruhbani arbaban min dunillah. Masalah yang ke-37 ya, beribadah mereka dengan menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Asy-syarah penjelasan Syekh Shalal Fauzan menjelaskan kalau Allah taala fil yahudi wan nasara, Allah berfirman tentang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, Yahudi Nasrani sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Wal Masih bin Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka juga menjadikan Isa Al-Masih bin Maryam sebagai rob tandingan selain Allah. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu, sembahan yang satu yaitu Allah. Nah, kisah ini ma'ruf ya, mengenai asbabun nuzul ayat ini atau ketika berkaitan dengan kisah ayat ini di mana Adi bin Hatim yang dulunya adalah Nasrani menyatakan ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasna na'buduhum." Kita enggak beribadah kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajak Adi bin Hatim berpikir, "Bukankah ketika Yahudi apa pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kalian juga ikutin?" Iya. Atau sebaliknya, pendeta kalian ya mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga mengikutin? Kata Adi bin Hatim, iya. Maka kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kepada mereka. Ya, Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan, wal ahbaru humul ulama wa ruhbanu humul ubban. Ahbar ya, jamak dari rahib, dia adalah ulama dari kalangan Yahudi, rahib-rahibnya Yahudi. Sedangkan ruhban humul ubban ya, ini biasanya banyak pada kalangan pendeta-pendeta Nasrani. Ya, karena pendeta-pendeta Nasrani mereka ahli ibadah. Mereka mendedikasikan diri-diri mereka di gereja. Bahkan sampai tidak kawin, tidak nikah. Fal yahudu wan nasara yata'abbaduna lillah. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka beribadah pada Allah bittiba'il ahbari waruhbani fi ma'siyatillah. Dengan beribadah kepada Allah ya, mereka beribadah pada Allah dengan menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Tadi dalam bermaksiat kepada Allah artinya pendetanya mengharamkan apa yang Allah halalkan diikutin. Nah, itu pendetanya maksiat kepada Allah dijadikan rob ya. Haitsu yuharrimuna ma ahallallah, di mana pendeta mereka yuharrimun, mereka mengharamkan ma ahallallah, apa yang Allah halalkan. Wa yuhilluna ma harramallahu, sebaliknya ketika pendetanya menghalalkan apa yang Allah haramkan ya. Fa yuti'uhum haula'i, maka mereka umatnya ini mentaati tadi pendeta-pendetanya ya, mendati mereka ya. Wa ya'tabiruna hadza ibadatan, dan mereka menganggap ini sebagai bentuk ibadah. Haitsu yaqulun, di mana mereka menyatakan ta'atul ulama wajibatun, kata mereka mentaati ulama itu wajib. Fa naqulu, maka kita jawab, kata Syekh, ta'atuhum wajibatun idza ata'u Allah, ketaatan kepada mereka wajib jika mereka mentaati Allah. Amma man khalafa ta'atallahi fala ta'ata lahu. Adapun ketika mereka menyelisihi ketaatan pada Allah, maka tidak ada ketaatan kepadanya, kepada pendeta tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang itu ternyata bermaksiat kepada Allah yang Maha Khaliq pencipta. Ya, di mana pendeta-pendeta Nasrani menghalalkan babi, ya, diikuti oleh umatnya. Jelas Allah haramkan. Ya dan billah. Kalau Yahudi mengharamkan babi, ya, nggak ada satu manusia Yahudi pun dari sekte Yahudi manapun sampai hari ini yang menghalalkan babi, itu nggak ada. Makanya kalau antum ke Israel nggak didapat itu namanya resto-resto Yahudi apa babi, itu nggak ada. Nggak ada. Orang Nasrani ya mereka makan babi, ya nggak ada dalilnya. Ya, Yahudi mengharamkan babi. Nah, walau kanu ulama'ah, walaupun mereka ulama, au ibadan, atau mereka adalah ahli-ahli ibadah, min azhadin nas, dari kalangan manusia yang paling zuhud sekalipun, gak boleh ditaatin. Madamu laysu ala haqqin, selama mereka tidak berada di atas kebenaran, ya, selama pendeta-pendeta tadi tidak berada di atas kebenaran, fala yajuzu lana ittiba'uhum, maka kita tidak boleh mengikuti mereka, ya, tidak boleh mengikuti mereka. Taibarakallahu fikum. Sama ini kayak ustaz-ustaz kuburiyun, ya, yang melegalkan praktek-praktek kesyirikan mulai dari syirik asghar sampai syirik akbar dalam tawasul-tawasul mereka. Nah, itu enggak boleh. Ya. Atau ketika mereka mengajarkan selawat-selawat bid'ah yang di dalamnya bahkan tergantung kesyirikan, selawat naria. Ya, qasidah-qasidah burdah. Ya, itu enggak boleh diikuti. Wa man ittaba'ahum wa huwa ya'lamu annahum yuhilluna ma harramallahu, dan siapa yang mentaati mereka, ulama-ulama tadi. Wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia tahu, annahum, bahwa ulama tersebut, mereka tadi, yuhillun, menghalalkan ma harramallahu, mengharamkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, wa yuharrimuna ma ahallallahu, mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti faqad ittakhadhahum arbaban, berarti dia telah menjadikan mereka, pendeta-pendetanya tadi, sebagai rob. Ya, karena yang berhak ditaati di dalam hal haram halal hanya Rabb yang memiliki sifat rububiyah, yaitu Allah tabaraka taala, yang dialah yang diibadahi. Ya'ni asyrakahum ma'allahi subhanahu wa taala, berarti mereka telah menyekutukan, ya, menyekutukan pendeta-pendeta tadi di samping Allah, menyekutukan Allah dengan pendeta-pendeta tadi. Li'anna tahlila wa tahrima haqqun lillahi jalla wa ala. Karena penghalalan wa tahrim, pengharaman, itu hak Allah. Hak mutlak Allah. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan atau mengharamkan, itu mengikuti apa yang Allah haramkan atau Allah halalkan. Bukan Rasulullah SAW berinisiatif untuk menghalalkan, bukan. Ya, tabarakallahu fikum. Tapi mengikuti, ya, mengikuti apa yang Allah tetapkan. Tabarakallahu fikum. Wala yajuzu li ahadin, dan tidak boleh li ahadin bagi siapapun, ayyuhilla wa yuharrima, untuk menghalalkan atau mengharamkan, wa syari'a, atau mensyariatkan, illa bidalilin, melainkan mesti berdasarkan dalil, min kitabillahi wa sunnati rasulih, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala, "Wa la taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba." Janganlah kalian mengatakan apa yang telah diucapkan oleh lisan-lisan kalian dengan dusta. Hada halalun wa hada haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba. Dengan mengatakan ini halal, ini haram, supaya kalian berdusta atas nama Allah. Innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. Mata'un qalil wa lahum 'adzabun 'alim. Cuma dapat apa? Dapat harta yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Kata, kemudian kata Syekh, "Fala nuti'ul ulama'a mutlaqan asabu aw akhta'u." Maka kita tidak mengikuti ulama secara mutlak, benar mereka benar atau mereka salah. Ya. Yang kita ikuti secara mutlak ialah Allah dan Rasul-Nya. Mengikuti ulama dalam rangka mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatil Rasul dan ulil amri kalian. Ulil amri kata Ibnu Katsir sebagaimana beliau kutip dari Ibnu Abbas, ya, dan murid-muridnya Ibnu Abbas adalah ulama. Ulama, sebagian ulama yang lain mengatakan itu umara. Ini sekarang kita bahas ulama dulu. Maka mentaati Allah dan Rasul, mentaati ulil amri yang kata Ibnu Abbas adalah ulama, itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Ya. Taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Walakin nattabi'uhum in asabu. Namun kita mengikuti mereka, para ulama, jika mereka benar. Wa natajannabu khata'ahum idza akhta'u. Dan kita menjauhi kekeliruan mereka jika mereka keliru. Fanuti'u man ata'a Allah, maka kita mentaati siapa saja yang taat kepada Allah. Wa na'si man na'asa Allah, kita tidak mentaati siapa yang tidak mentaati Allah. Aziz subhanahu wa ta'ala. Wa nukhalifu khata'a man akhta'a, maka kita menyelisihi kekeliruan orang-orang yang keliru. Walau kana min ghairi qasdin, walaupun kelirunya tadi tanpa ada maksud, tanpa ada niat. Niatnya enggak keliru, niatnya benar. Hadza huwa ad-dinu al-haqq. Inilah agama yang tepat, yang benar. Dulu Ibnu Qayyim sering mengatakan, Syekhul Islam ahabbu ilaina. Syekhul Islam itu orang paling kita cintai. Wal haqqu ahaqqu ayyutaba. Namun kebenaran lebih layak untuk diikuti. Kebenaran adalah lebih layak untuk diikuti. Ya, bukan karena beliau ulama ini adalah mahbub, kekasih kita, orang yang kita cintai. Bukan, tapi kebenaran lebih layak untuk diikuti. Nah, ini pentingnya belajar kepada banyak guru. Ya. Supaya kita tidak hanya bersumber dari satu guru. Kita akan tahu kekeliruan guru-guru kita melalui guru-guru yang lain. Ya. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Amma law kunta la ta'lamu anna hadzal 'alima mukhti'un. Adapun kalau Anda tidak tahu bahwa alim ini, orang alim ini, ustaz ini mukhti'un, dia keliru. Anda enggak tahu. Ya, memang betul-betul Anda enggak tahu, bukannya enggak mau tahu ya. Enggak tahu sama enggak mau tahu itu beda. Kalau enggak mau tahu, udahlah, masa dia salah. Nah, itu enggak mau tahu tuh namanya tuh. Nah, itu enggak mau tahu. Fa anta ma'dzurun. Kalau betul-betul Anda enggak tahu terus kemudian guru Anda keliru, maka Anda diberi udzur. Amma man yaqul, adapun orang yang mengatakan idza kana akhta'a fa khata'uhu 'alaihi. Oh, kalau dia keliru ya kelirunya buat dia aja. Fa naqul hadza la yajuz. Maka kita katakan ini enggak boleh. Wala yanfa'uka hadza yaumal qiyamati. Yang kayak begini enggak bermanfaat untukmu di hari kiamat. Memangnya jadi dalil gitu dari kiamat? Ya Allah, saya kan ngikutin si fulan. Gak bisa. Alaihim ma'humilu alaika ma'humilta. Ya, bagi mereka yang mereka keliru, apa yang mereka tanggung. Dan bagi Anda, apa yang Anda tanggung. Masing-masing. wal fatawa la yu'tamadu 'alaiha illa idza kanat mabniyatan 'ala dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya fatwa-fatwa itu enggak bisa dijadikan sandaran, acuan. Kecuali jika mabniyatan, jika dibangun 'ala dalil. Jika dibangun di atas dalil dari Quran dan Sunnah. Faman kana ya'lamu annaha 'ala ghairi dalilin. Nah, siapa yang tahu? Barang siapa yang mengetahui bahwasanya annaha fatwa-fatwa tersebut tidak berdasarkan dalil. Ya. Fa innahu yahrumu 'alaihi, maka enggak boleh bagi dia, haram bagi dia ayakhudha biha, untuk ngambil fatwa tersebut. Ya, wa man kana yajhalu hadha fa hadha ma'dzurun. Siapa yang yajhalu, dia enggak tahu akan hal ini, kelirunya fatwa-fatwa ustadznya, maka dia ya lah yang diberi uzur. Lakin yajibu 'alaihi at-tahari. Namun yang wajib bagi dalam berhati-hati wa ziyadatut tasabbuti. Ya, dan apa namanya? Menambah cross check lagi. Sering kali meneliti lagi, cross check lagi. Tanya lagi, tanya lagi. Barakallahu fikum. Ya. Ilhaduhum fi asma'illahi wa sifatih. Berikutnya penyimpangan mereka terkait nama-nama dan sifat Allah. Ini di permasalahan ke-38. Al-ilhad fi sifat, penyimpangan dalam sifat-sifat Allah. Kaqaulihi ta'ala, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'lamun. Ini Allah berfirman tentang orang-orang jahiliyah, namun kalian menduga bahwa Allah tidak tahu banyak apa yang kalian kerjakan. Jadi orang jahiliyah menuding Allah tidak punya sifat ilmu. Mereka mengimani Allah sebagai Rabb. Mereka menyembah Allah, tapi mereka menganggap Allah tidak tahu pada banyak kasus yang mereka kerjakan. Hanya tahu sebagian. Mayoritas yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan, Allah enggak tahu. Mereka mengimani Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Namun mereka menafikan sifat ilmu yang sempurna ya dari Allah tabaraka wa taala, al-alim. Bisa dipahami sini? Ya. Maka orang-orang Jahmiyah yang menafikan sifat Allah itu punya salaf. Salaf siapa? Orang jahiliyah. Ya. Taib syarh asyarh. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, as-sifatu ay as-sifat ay sifatullah. Ya, disebutkan mereka menyimpang pada sifat, yaitu maksudnya sifat-sifat Allah Azza wa Jal allati asbataha li nafsih. Yang Allah tetapkan untuk diri sendiri maupun yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Wal ilhad fi lughah ma'nahu al-mail. Ya. Ilhad secara bahasa maknanya adalah al-mail anil istiqomah. Dia condong, artinya dia melenceng, menyimpang dari jalan istiqomah, jalan yang lurus, malah belok dia. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini al-mailu fi sifatillah. Ya, mereka malah menyimpang dalam sifat-sifat Allah. Wa min dzalika, diantaranya nafyuha anhu subhanahu wa ta'ala. Dinafikannya an nafyuha ai nafyu nafyu sifat, dinafikan sifat-sifat tadi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nafyu sifati ilhadun, maka menafikan sifat-sifat Allah itu adalah ilhad, bentuk penyimpangan. Li annahu mailun anil haq, karena ini bentuk ya condong apa namanya membelok dia dari kebenaran. Wanhirafun, dan bentuk inhiraf, ya, bentuk penyimpangan dari kebenaran. Fa'alul jahiliyati yulhiduna fi sifatillah, maka orang-orang jahiliyah mereka menyimpang dalam sifat-sifat Allah. Bima'na annahum yajhadunaha wa yanfunaha anillahi, yang maknanya mereka menentangnya, sifat-sifat tadi. Wa yanfunaha, mereka menafikannya dari Allah. Wa dalilu ala dhalika qauluhu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhannantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'lamun. Nah, ini syahidnya. Walakin dhannantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'lamun. Namun kalian menyangka Allah tidak tahu banyak apa yang kalian kerjakan. Haitsu dhannu annallaha la ya'lamu katsiran min amalihim. Di mana mereka menyangka bahwa Allah tidak tahu banyak dari aktivitas mereka. Fa nafau sifatal ilmi 'anillah. Maka mereka menafikan sifat ilmu dari Allah. Wa hadha wajhu syahid min al-ayah. Ini poinnya dari ayat ini. Ya, poin yang jadi acuan di ayat ini, mereka menafikan ilmu dari Allah. Li'anna al-ilma sifatun 'azimatun min sifatillahi subhanahu. Karena ilmu adalah sifat yang agung di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'lamu kulla syai'in, Allah mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada yang samar darinya segala sesuatu apapun. Min a'mali ibadih, dari perbuatan-perbuatan hambanya. Wa min ghairiha, maupun yang lainnya. Allah berfirman, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya, Dia Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Dia mengetahui ma tusirrun, apa yang kalian sirkan, yang kalian rahasiakan, sembunyikan. Wa ma tu'linun, dan apa yang kalian iklankan, umumkan, apa yang kalian tampakkan. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu. Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Ya. Wa ma lam yakun kaifa yakunu. Dan dia mengetahui apa yang tidak terjadi, law kana kaifa yakun. Seandainya itu terjadi. Ya. Kan orang-orang kafir di akhirat minta dikembalikan ke dunia, ya. Rabbana absurna farji'na na'mal salihan. Wahai Rabb kami, kami telah melihat, sudah yakin, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Yang kayak begini kan banyak tuh ayat-ayatnya Allah jawab, ya. Law ruddu la'adu, gitu kan. Seandainya mereka dibalikin ke dunia, mereka bakal balik lagi. Mengulangi lagi ke kekafirannya. Ya, kalau kita kan kamu kalau dikasih juga enggak bakalan nih kayaknya. Kalau Allah 100% pasti mereka tahu. Ya, misalkan begini. Ada penjahat atau pencuri atau siapalah orang yang bersalah minta dibebaskan dari hukuman. Ya, tolonglah saya enggak bakal deh ngulangin lagi. Saya janji, please. Ya. Janji, iya, saya enggak bakal ngulangin, dilepas. Ternyata ngulangin lagi. Nah, kalau Allah pasti tahu, Allah tahu. Ah, ini kalau dibalikin ke dunia pasti kafir lagi. Allah tahu. Itu kan enggak terjadi, mereka dibalikin ke dunia. Nah, bagaimana konsekuensinya jika itu terjadi? Allah tahu. Apalagi yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Yang enggak terjadi jika itu terjadi aja Allah tahu, apalagi yang telah, sedang, akan. Itu semua sudah Allah takdirkan. Ya. Yang tidak terjadi pun juga Allah telah takdirkan. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fa ilmuhu subhanahu wa ta'ala syamilun muhitun bikulli syai'. Maka ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu syamil. Ya, menyeluruh. Muhit, melingkupi segala apapun. Bikulli syai'. Ya. Dan ilmu Allah azali, abadi. Azali, sejak dahulu. Artinya Allah tidak diawali oleh ketidaktahuan. Kalau kita baru, innal insan lam yulad aliman. Manusia dilahirkan dalam keadaan gak tahu. Diajarin baru ngerti alif, ba, ta, sa. Diajarin baru dia bisa baca huruf gondrong. Diajarin baru bisa baca gondul. Ya. Awalnya gak ngerti. Kalau Allah ilmunya azali dan abadi. Azali la bidayata lahu, yang gak ada ending, yang gak ada startnya. Jadi ilmu Allah itu sejak dahulu. Ya, tidak diawali oleh ketidaktahuan dan terus abadi. Kalau manusia ilmunya Enggak azali. Dia enggak tahu apa-apa. Baru ketika pun tahu, tahunya terbatas pengetahuannya. Pengetahuannya terbatas. Dan enggak abadi juga lagi. Pikun. Lihat akhwat dikit lupa. Gitu ya. Lupa. Ya Ahmad ya. Makanya Ahmad banyakan lihat cabai. Daripada lihat akhwat, mending lihat cabai sama lihat apa, Mat? Kemangi. Masih banyak gak kemanginya? Masih. Mentok-mentok lihat ayam, duda. Udah ada pasangannya? Waduh. Aduh. Jadi, ilmu manusia terbatas. Terbatas. Di atas langit masih ada langit kalau manusia itu. Ya. Faman dhanna annahu la ya'lamu ba'du amalihi fa innahu yakunu mulhidan fi sifatillah. Maka siapa yang menduga bahwa Allah tidak mengetahui sebagian perbuatannya, maka dia menjadi orang yang mulhid, orang yang menyimpang. Ya. Mulhid. Mulhid ini sering juga diterjemahkan ateis. Ya, namun di sini maknanya bukan itu. Ya, dalam sifat-sifat Allah. Nafian li sifatil ilmi. Dia menafikan. Ya, nafian dia menafikan sifat ilmu. Ya. Perhatikan ya ikhwah. Menafikan sifat ilmu itu kufur hukumnya. Makanya kaum Qadariyah ada yang kafir, ada yang enggak kafir. Kaum Qadariyah itu kaum pengingkar takdir. Kan tahapan beriman man takdir itu 4 ya. Mengimani ilmu Allah. Ya, kita imani Allah mengetahui segala yang telah sedang akan terjadi. Yang kedua, mengimani kitabah. Kita imani kitabah penulisan. Kita imani semua yang telah sedang akan terjadi telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, mengimani masyiah. Kehendak, kita imani semua yang telah sedang akan terjadi itu telah dikehendaki oleh Allah. Ya. Kalau yang dimaksud masyiah berarti di sini iradah kauniyah. Kehendak Allah yang pasti terjadi, baik, buruk, kafir, tauhid, syirik, taat, maksiat, semua. Yang keempat, imani apa? Al-khalqu. Apa itu al-khalqu? Penciptaan. Kita imani semua yang telah sedang akan terjadi, Allah telah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Oleh menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, kalau kaum Qadariyah yang hanya tanda kutip dianggap sebagai ahli bid'ah besar ini, itu yang hanya mengingkari masyiah atau al-khalq. Mereka mengatakan, oh, enggak mungkin Allah menghendaki bid'ah. Enggak mungkin Allah menghendaki maksiat. Enggak mungkin Allah menghendaki bla bla bla dari keburukan-keburukan. Atau dia mengatakan, loh, kekafiran fulan, kemaksiatan saya, itu bukan Allah ciptakan. Maka dia Qadariyah. Bid'ah. Namun kalau Qadariyah yang gulatnya, yang ekstrimnya, mengatakan, Allah enggak tahu apa yang saya kerjakan. Kemarin sedang terjadi, apa yang akan terjadi nanti. Maka Qadariyah yang kayak begini, ini kafir murtad berdasarkan ijma ulama. Ya, barakallahu fikum. Ya, summa qala jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala berfirman, dzalikum dzannukum alladziina dzanantum bi rabbikum ardaakum ay auqa'akum fir rida ay wa huwa alhalaku. Ya. Yang demikian itu karena dugaan kalian, yang dugaan kalian terhadap Rabb kalian, ardaakum. Apa maksudnya ardaakum? Ya, yang demikian dugaan kalian, yaitu dugaan kalian terhadap Rabb kalian, ardaakum auqa'akum fir rida, yang menjerumuskan kalian ke dalam ar-rida. Apa itu ar-rida? Al-halak. Itu kebinasaan. Ya. Fa asbahtum minal khasirin. Maka kalian menjadi orang yang merugi. Ini dilanjutan ayatnya. Ya. Fadalla ala anna man nafa sifatan min sifatillah. Maka ayat ini menunjukkan siapa yang menafikan sifat diantara sifat-sifat Allah, annahu mutasyabbih, satu sifat di antara sifat-sifat Allah, annahu mutasyabbihun bi ahlil jahiliyati, berarti dia telah menyerupai orang-orang jahiliyah. Mutawa'adun bi asyaddil wa'idi, dia terancam dengan ancaman yang sangat keras. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, yakunu nufatu sifati, maka para nufatu sifat, para pengingkar sifat, ya, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, minal jahmiyati, apakah dari kalangan jahmiyah, wal mu'tazilati, dari kalangan mu'tazilah, wal asyairati wal maturudiyah, asyairah maturudiyah, namun perhatikan, asyairah maturudiyah itu berbeda pengingkaran sifatnya dengan sifat jahmiyah, ya. Kalau asyairah, ta'til juz'i, menolak sifat Allah secara sebagian aja. Dan mereka tidak maksudkan menolak, namun mereka tahrif. Jahmiyah kan juga mentahrif. Iya, Jahmiyah juga mentahrif, tapi Jahmiyah semuanya. Ya. Tapi Syekh Abu Utsman Ad-Darimi di kitab beliau Ar-Radd 'ala Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah, juga menuliskan alasan-alasan Jahmiyah menolak-menolak sifat itu semua sama seperti alasan Asy'ariyah. Kenapa orang-orang Jahmiyah misal menolak sifat istiwa? Karena mereka palingkan itu istaula. Ya, itu istaula. Barakallahu fikum. Berkuasa. Nah, berkuasa. Bukan istawa, tinggi di atas. Jahmiyah juga kayak gitu. Tapi bedanya Asy'ariyah banyak menetapkan sifat. Ya, sifat irada, sifat al-khalq, sifat kalam, walaupun kalamnya aneh, tanpa suruh, tanpa suara. Kalau Jahmiyah menafikan sama sekali. Apa sih dalil Jahmiyah? Dalil Jahmiyah itu lucu. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maksudnya, kalau Allah punya sifat, berarti seperti makhluk. Karena seluruh makhluk memiliki sifat. Padahal sesuatu yang ada zatnya, ada wujudnya, pasti punya sifat. Jahmiyah menganggap Allah gak punya sifat. Berarti Allah gak ada zatnya dong, gak ada wujudnya. Itu aneh. La haula wa la quwata illa billah. Nah, Mu'tazilah. Bedanya apa Mu'tazilah dengan Jahmiyah? Sama, menafikan seluruh sifat. Tapi Mu'tazilah menetapkan nama. Jahmiyah menafikan sifat, menafikan nama. Asy'ariyah menetapkan nama. Maturidiyah kadzalik, demikian pula menetapkan nama. Namun mereka menetapkan sebagian sifat, menafikan mayoritas sifat yang lainnya. Sebagaimana kita telah ulang-ulang. Ya, di akidah wasithiyah Syarah Syekh Utsaimin. Baik. Nah, berarti kelompok ini orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, Asy'ariyah termasuk juga karena mereka menafikan juga. Namun tidak sebagaimana Jahmiyah. Qad warithu hadhihi al-khoslata al-qabihata an ahli al-jahiliyyati. Berarti mereka telah mewarisi dari sifat yang qabihah, dari sifat yang tercela ini dari orang-orang jahiliyah. Wa annahum muta'arriduna li hadzal wa'idi syaidi. Ya. Dan bahwasanya merekalah yang ya betul-betul menjeburkan diri mereka ke dalam ancaman yang berat ini. Li'annahum dhannu billahi dhanna sawu, karena mereka telah menduga, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Wa minal ilhad fis sifati, di antara bentuk ilhad, bentuk penentangan terhadap sifat-sifat Allah, ta'wiluha. Ditakwil, ini orang Asy'ariyah baru. Ya. Sebenarnya bukan takwil, ya, tahrif. Ya. Apa beda tahrif dengan takwil? Takwil itu terkadang maknanya benar. Makanya tafsir itu bisa jadi maknanya takwil. Bukunya, tafsirnya Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, itu berjudul Al-Jami' Al-Bayan fi Ta'wilil Qur'an. Fi ta'wil, apa maksudnya fi ta'wil? Fi tafsir. Ibn Abbas didoakan oleh Nabi sebagai ahli tafsir Al-Qur'an. Ketika masih kecil didoakan oleh Nabi, Allahumma alim alimhu al-fikha wa alimhu at-ta'wila. Ya Allah, ajarkanlah anak ini ilmu fikih dan ya apa namanya, ajarkanlah dia ta'wil. Ya Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah anak ini agama dan ajarkanlah dia ta'wil, itu tafsir. Ya, tafsir. Nah, orang-orang Asy'ariyah bukan mentakwil, tapi mentahrif. Apa itu tahrif? Memalingkan ke makna yang lain. Ya. Bukan mentafsir. Wa sarfuha, dan dipalingkan an maknaha as-sahih, dari makna yang benar, ila maknan batilin, ke makna yang batil. Kata'wil al-istiwa bil isti'la bil istila, semisal mentakwil, ya, mentahrif istiwanya Allah di atas ars dengan istila, menguasai. Ini enggak nyambung. Karena yang namanya istila, menguasai, itu pasti didapatkan setelah mengalahkan. Mengalahkan siapa? Kompetitornya atau rivalnya atau pesaingnya. Dan enggak mungkin Allah SWT punya kompetitor, rival, pesaing sebelum Allah menguasai al-ars. Seandainya anggaplah istila, istawa, mana istila, menguasai. Ya. Karena konsekuensi dari istila, maknanya itu adalah dia punya lawan, baru dia menguasai. Itu secara bahasa. Ya, dalam bahasa Arab dimaknai makna istila kalau dia mengalahkan pesaing sebelumnya. Dan orang Asyairah gak punya dalil mengenai hal ini, kecuali cuma dari penyair Nasrani lagi. Ini ajib ini. Mereka mengalahkan dalil Quran, sunnah, ijma' para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dengan perkataan penyair Nasrani. Qad istawa bisyrun 'alal 'iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Si Bisyr telah istawa 'alal 'iraq. Dia yang salah kok. Harusnya istaula 'alal 'iraq. Dia nyebutnya istawa. Si Bisyr telah menguasai Irak. Harusnya istawa. Min ghairi sayfin, tanpa ada pedang peperangan, wala damin mihraqi, tanpa ada darah yang tertumpahkan. Nyebutnya si penyair Nasrani ini, qad istawa bisrun ala alal iraqi, istawa alal iraq. Wah, masa tinggi di atas Irak? Berarti maksudnya istaula. Lah, penyairnya yang salah. Terus dianggap syahid. Ya, enggak bisa. Lagi pula ya, dalam ilmu ya nahwu, dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani, syair-syair yang boleh dijadikan sebagai acuan itu hanyalah syair-syair jahiliyah dulu. Ya. Jadi ucapan Nabi, ucapan sahabat selain Quran, hadis, ucapan sahabat, dan syair-syair jahiliyah. Itulah bahasa Arab yang otentik. Adapun setelah sahabat, bahkan di masa sahabat, kalangan tabi'in sudah muncul lahan salah dalam bahasa. Ya. Salah dalam bahasa. Taib, barakallahu fikum. Waliyat bil qudrah wa ghairi dzalik. Tangan ditafsirkan dengan kekuasaan dan yang lainnya. Wa minal ilhad fiha tafwidun, tafwidu maknaha ilallahi. Di antara bentuk ilhad juga dalam sifat Allah, mentafwid. Apa sih mentafwid? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Apa makna istawa? Serahkan pada Allah. Apa makna ayat? Serahkan pada Allah. Apa makna nuzul? Serahkan pada Allah. Ini ya seburuk-buruk ahli bid'ah dalam masalah bab sifat ini, yaitu mufawwidah. Orang-orang yang mentafwid, menyerahkan sifat-sifat Allah, maknanya kepada Allah. Ahlu sunnah juga mentafwid, menyerahkan kepada Allah, tapi bukan maknanya, yaitu kaifiyah, bentuknya. Bagaimana hakikat bentuk sifat Allah, serahkan pada Allah. Bagaimana istiwanya Allah, serahkan pada Allah. Bagaimana tangan Allah, serahkan pada Allah. Bagaimana nuzul, turun, sifat turun bagi Allah, serahkan pada Allah. Namun maknanya ditetapkan, maknanya nuzul, ya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Allah istawa, tinggi di atas ars, udah tinggi aja udah. Ya. Nah, bagaimana bentuknya? Allahu a'lam. Namun kalangan mufawidah menyerahkan semua kepada Allah. Berarti nanti kalau ada orang zina mau di mau dirajam, oh ya, jangan rajam saya. Ini ayatnya, ya. Ini hadisnya, serahkan pada Allah. Ada pencuri mau dipotong tangan, jangan potong saya. Loh, ini ada ayatnya, ya, serahkan aja sama Allah. Kamu nggak tahu, kita nggak ada yang tahu maknanya. Waduh, ini konsekuensi dari buruknya kaum mufawidah. Ngerti gak sih ini mufawidah? Ya, mufawidah, tafwid artinya menyerahkan. Kalau Ahlussunnah menyerah, apa, mentafwid kaifiyah, menetapkan makna. Apa itu kaifiyah? Bentuk sifat. Nah, kalau mufawidah, mentafwid menyerahkan makna dan kaifiyah. Ngerti sini gak? Sampai Abdillah, Abdillah paham gak tafwid? Hah? Mayan. Ahmad, ngerti gak Ahmad? Ngerti? Ya. Kalau saya katakan, saya serahkan, ya, misalnya saya ditanya, bagaimana bentuk sifat Allah? Gak tahu, itu namanya tafwid. Ya, apa makna sifat Allah istiwa? Istiwa al-ulu, maknanya adalah ulu, itu isbat makna. Tidak mentafwid. Nah, yang mentafwid hanyalah pada bagian kaifiyat. Apa itu kaifiyat? Bentuk sifat Allah tadi. Namun kita yakini semua sifat Allah ala kaifiyah. Di atas bentuk. Ya enggak? Mana mungkin tanpa bentuk? Pasti di atas bentuk. Tapi bagaimana bentuknya? Allahu a'lam. Allah enggak kasih tahu, Rasul enggak kasih tahu. Dan Allah enggak punya padanan. Kalau Allah punya padanan, baru kita bisa prediksi. Sering kita contohkan pada masalah dop. Di antara kita mungkin ada yang enggak pernah ngeliat dop. Diceritakan, ini dop halal, dop kayak gimana? Ah, dop kaifiyah, bentuk. Hakikat dop kamu belum tahu. Punya padanan. Padanannya apa? Biawak. Tahu biawak? Tahu. Nah, dop kayak biawak. Cuman biawak, gelap, dop, terang. Kayak warna gamisnya Ahmad ini. Kuning rada abu-abu. Ya. Biawak di kali, di kali, sungai, dop di gurun. Biawak makan bangke, makan tikus, makan telur ular, telur kobra. Nah, kalau dop makannya sayur-sayuran. Biawak haram, dop halal. Nah, gitu. Ya. Tapi yang di situ tuh arah kebalik, arah babelan. Sate biawak semuanya. Itu di Geraha juga ada di pasar. Laya jizu aklu. Gak boleh. Ya. Lagi pula biawak itu jangan diburu ya. Dia bagus. Keberadaannya. Untuk meminimalisir. Ya, ular. Ya, karena telur-telur ular itu di sarang-sarangnya itu yang suka nyaplokin. Biawak. Biawaknya diburu. Ularnya banyak ntar dimana-mana. Banyak ular. Ya, tak lama-lama negeri kita kayak India. Ular sama orang saingan populasinya. Ya. Ya. Wajahdu maknaha alladzi tadulu alaiha nususuha. Nah, di antara bentuk penyimpangannya itu tadi mentafwid maknanya dan menjahdu maknaha dan menentang maknanya allazi tadulu alaiha nususuha, yang telah ditunjukkan maknanya oleh nas-nasnya, redaksi-redaksi ayatnya atau hadisnya. Baik, permasalahan berikutnya masalah tasya wa salasun, masih lanjut apa cukup? Hah? Lanjut. Oh, Rianti lanjut. Ini berhubung mic-nya cuma bawa satu, saya yang baca dia. Ya, al-mas'alah at-tasi'a wa salasun. Ini lanjut nih, karena sepaket. Nah, ilhad fi asma'illah. Ini bentuk ilhad, penyimpangan dalam nama. Tadi dalam sifat. Al-ilhad fi asma'i ka kaulihi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Ya. Itu semisal firman Allah, wa hum yakfuruna birrahman. Dan mereka, orang-orang jahiliyah, ini musyrikin Quraisy, mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Loh, kan mereka beriman pada Allah. Iya, tapi mereka tidak mengimani nama Allah yang lain. hanya imani Allah aja, tapi mengingkari rahmah. Asyarhu, ya, syarah. Ahlul jahiliyati yulhiduna fi sifati. Orang-orang jahiliyah, mereka ilhad, menyimpang, menentang dalam masalah sifat. Yulhiduna fil asma'illah. Mereka juga melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fayanfunaha, mereka menafikan nama-nama Allah. Kama qala ta'ala wa hum yakfuruna birrahman, sebagaimana firman Allah. Mereka kufur, ingkar kepada yang kepada nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu min asma'ihi subhanahu. Ar-Rahman diantara nama-nama Allah, bahkan diantara nama Allah yang tidak boleh disandang oleh makhluk kecuali pakai idofah abdun, Abdurrahman. Ya, makanya Allah sifati dirinya, zatnya dengan Ar-Rahmannya. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ya, maksudnya siapa? Allah yang Maha Rahman. Ya. Wadhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lama arada ayaktuba sulha, ketika hendak menulis sulh, surat perjanjian, bainana wa bainahu wa bainal musyrikin fil Hudaybiyah, antara beliau dan musyrikin di perjanjian Hudaybiyah, faja'a Suhail ibnu Amr. Suhail ibnu Amrin. Suhail ibnu Amr datang sebagai delegasi musyrikin Quraisy. Hati uktub, berikan ini, tulis bainana wa bainakum kitaban, tulis antara kami dan kalian sebuah kitab, sebuah surat, surat perjanjian. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katiba, maka Nabi pun memanggil juru tulis beliau. Siapa ini? Ali. Naam. Faqala Nabi, Nabi bersabda kepada juru tulis beliau, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Ya. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhailun, kata Suhail, delegasi musyrikin Quraisy, "Amma Rahman fa wallahi," lihat tuh, dia bersumpah demi Allah, "adapun Ar-Rahman, maka demi Allah, ma adri ma huwa." Saya enggak tahu siapa itu dia. Kok kamu pakai bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim? Kamu Tuhannya tiga ya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dia pakai demi Allah, adapun Ar-Rahman, saya enggak tahu siapa dia. Ya. Qalu, musyrikin yang lainnya mengatakan, "Mana arifur Rahman? Kita enggak kenal tuh siapa Rahman," katanya. "Illa Rahman al-Yamamah," kecuali si Rahman Yamamah. Ada Rahman Yamamah siapa? Musailimah al-Kadzdzab. Ya'nuna Musailimata. Yang mereka maksud Musailimah. Musailimah pengaku Nabi palsu yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang ajar tuh Musailimah tuh. Di masa Rasul masih dakwah, dia udah ngaku-ngaku nabi juga dia. Bahkan dia ngirim delegasi lagi, dua orang utusan ke zaman Nabi, di masa Nabi ke Madinah. "Eh Muhammad, bagi-bagi kekuasaan ya. Kamu di sini Musailimah, nabi kami di sini." Kurang ajar. Kata Nabi, "Seandainya enggak apa membunuh utusan itu, boleh saya bunuh kalian berdua." Cuman waktu itu perjanjian, enggak boleh membunuh utusan. Ya. Dulu-dulu kayak udah apa ya? Sesuatu hal yang lumrah gitu, enggak boleh bunuh utusan. Namun orang kafir mengkhianati perjanjian yang mereka buat sendiri. Perang Mu'tah salah satu sebabnya ialah utusan Nabi dibunuh Romawi. Nabi marah. Harga diri, enggak peduli Romawi itu ratusan ribu pasukannya. Tempur walaupun cuma ngirim pasukan yang akhirnya nanti dikomandoi oleh Khalid Al-Khalid bin Al-Walid, hanya cuma 3.000. Ya. Barakallahu fikum. Naam, ya'nuna Musailimata, yang mereka maksud Rahman al-Yamamah adalah Musailimah. Ya. Kalau nyebut Musailimah pakai kasrah di lam, bukan fathah lam. Ya, sebagian ulama ada yang berguyon dikit ya. Ya, siapa yang memfathahkan lam faqad akzaba min Musailimah. Siapa yang memfathahkan lam Musailimah, berarti dia lebih pendusta daripada si Musailimah. Ya, maksudnya itu ya, apa? Keliru ya. Karena Musailimah ya lebih jelas-jelas tukang bohong ya. Julukannya aja apa? Al-Kadzab. Apa itu kadzab? Singkau mubalaghah tuh. Singkau mubalaghah dari kadzib fa'al. Si tukang-tukang bohong, dusta, ngibul. Ya, maka beda dengan kadzib dengan kadzab. Kalau kadzib pendusta, kadzab tukang bohong. Ya. Fa anzalallahu isi Fakhruddin, mana Fakhruddin? Hah? Mana dia? Siapa lagi yang enggak hadir nih? Herin belum pulang. Wawas. Murut. Aki-aki diurus. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ya, fanzalallah. Wa hum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Allah yang Maha-Rahman, katakanlah Rabbku la ilaha illahu dan seterusnya. Kadzalika lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Demikian pula tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Kana wa kana yusalli wa yad'u. Ya, beliau salat dan kemudian beliau berdoa, wa yaqul, beliau berujar, ya Allah, ya Rahman. Ya, qala al-musyrikun. Musyrikun yang nguping berkata, "Oh, unzur ila hadzal rajul." Lihat tuh orang itu, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yazumu annahu ya'budu ilahan wahidan. Dia mengklaim dia beribadah kepada sembahan yang satu, Allah aja. Wa yaqul ya Allah ya Rahman, dia mengatakan ya Allah ya Rahman. Ya'budu ilahaini, berarti dia beribadah kepada ilahaini. Dua sembahan. Oh, bodohnya musyrikin. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah taala berfirman. Qulidullaha awidurrahman ayyaman ma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, serulah Allah, serulah Rahman, nama mana saja yang kalian seru, maka itulah nama-nama milik Allah lah, nama-nama yang husna. Fa asma'ullahi katsiratun, maka nama-nama Allah itu banyak. Ya. Ya. Bahkan enggak terbatas 99. Nama Allah itu banyak, enggak terbatas kepada 99. Nanti dijelaskan. Kan ada hadis tuh, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Ya, itu bukan pembatasan. Nanti kita akan jelaskan. Ada di bawah Syekh Shalih Fauzan membawakan ya hadis yang lainnya. Fa asmullah katsirah. Wa ta'addudul asma'i la yadullu ala ta'addudil musamma. Maka ta'addudnya nama-nama Allah, berbilangnya, ta'addud itu berbilang. Maka kalau dikatakan si fulan ta'addud, nah maksudnya si fulan berbilang. Berbilang apanya? Namanya. Topik ta'addud namanya. Ismuhu topik, ismuhu siapa lagi? Sahibul ihya. Nah, banyak lagi namanya, Bima, Bimo, Bimi, Bemo. Banyak Bima namanya. Itu ta'adud berbilang. Tapi kalau dibilang Bima ta'adud, pasti dipahami istrinya berbilang. Amin. Gak kebayang saya kalau Bima ta'adud. Masya Allah. Mana lagi tadi? Ya Fasa ya. Ya, nggak kebayang lagi kalau Fasa. Ya Allah. Ya. Nah, wa ta'addudul asma la yadullu ala ta'addudil al-musamma. Maka berbilangnya nama tidak menunjukkan berbilangnya zat yang dinamakan, person yang dinamakan. Ya. Wa inna ma yadullu ala 'azamati hadzal musamma. Ini cuma menunjukkan, hanya saja ini cuma menunjukkan akan keagungan yang dinamakan tadi, yaitu Allah. Allazi ta'addadat asma'uhu, yang berbilang nama-namanya. Fa syahid, maka poinnya di sini, annal musyrikina yunkiruna asma'allahi. Musyrikin mengingkari nama-nama Allah. Faman nafa asma Allahi minal firaqid dalati kal jahmiyati. Maka barang siapa yang menafikan nama-nama Allah seperti firaq, sekte yang dalah, yang sesat, ya, semisal Jahmiyah, au nafa ma'aniyaha, ya, atau menafikan makna-maknanya, wa asbata alfadhaha, dan menetapkan nama-nama, lafaz-lafaz namanya, semisal Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama tapi menafikan sifat. Berarti mereka menetapkan nama, menafikan kandungan dari nama Allah tadi. Mu'tazilah mengatakan menetapkan nama Allah alimun, tapi mereka nafikan kandungan dari nama Allahu alimun bila ilmin. Nah, mereka menetapkan Allah punya nama Qadirun, tapi mereka menafikan kandungan dari nama Allah tadi bila kudratin, tanpa kekuasaan. Mereka tetapkan Allah Sami'un, yang Maha mendengar, tapi mereka nafikan tuh kandungan nama yang dikandung di dalam nama tadi. Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Tidak setiap sifat mengandung nama, ya. Allah punya sifat istawa, tapi Allah tidak dinamakan dengan al-mustawi, zat yang beristiwa. Tapi setiap nama mengandung sifat. Nah, Mu'tazilah mengatakan Allah sami'un bila sam'in, basirun bila basorin, alimun bila ilmin. Nah, loh, Allah alim tanpa ilmu. Nah, ini aneh lagi nih. Aw nafa ba'dud sifat wa asbata ba'daha. Atau yang menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagiannya. Kal asyairati, semisal asyairah. Ya. Fa innahu yakunu warisan li ahlil jahiliyati. Maka ini semuanya mewarisi orang-orang jahiliyah. Waqad qala Allah Ta'ala musbitan asma'ahu. Allah berfirman ketika ia menetapkan nama-namanya. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Dan milik Allah lah asma'ul husna. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Maksudnya berdoa sebagai bentuk tawasul. Kalau bertawasul dengan asma'ul husna, kata para ulama, dicocokkan dengan apa yang kita minta. Kalau minta ilmu, tawasulnya ya alim. Minta rezeki, ya rozak. Minta ampunan, ya ghafur. Jangan minta ampunan, ya jabbar. Nggak cocok. Ya, ya jabbar. Minta ampunan, ighfirli. Nggak cocok. Ya, itu bertawasul. Nah, ini tawasul di antara tiga tawasul yang masyru'. Bertawasul dengan nama Allah. Biar cepat dikabulkan. Ya. Baik. Dan Allah perintahkan kita itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Apa lanjutannya mengenai tawasul ini? Wabtagu ilaihil wasilah. Nah, ada ya. Wabtagu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah menuju kepadanya. Ya. Taib. Di antaranya ialah tawasul dengan asmaul husna. Taib. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, lahul asmaul husna, miliknya lah nama-nama yang husna. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini doa Nabi. Ya. Ketika lagi gundah, Allahumma bi kulli ismin huwalak as'aluka bi kulli ismin huwalak. Aku memohon ya Allah dengan segala nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan pada dirimu sendiri. Au alam tahu ahadan min khalqik, atau yang engkau telah ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-Mu. Aku bertawasul dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di kitab-kitab-Mu. Aku bertawasul dengan semua nama-nama itu. Awista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Perhatikan, yang Allah ajarkan kepada kita hanya 99, tapi yang Allah sembunyikan di ilmu ghaibnya itu lebih lagi. Dan Nabi SAW dalam syafaatul uzma nanti sujud kepada Allah, ya, beliau memuji dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau diajarkan Allah di dunia. Nanti diilhamkan di akhirat. Beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang panjang sehingga Allah panggil ya Muhammadu irfa ra'sak wa qul tusma wa qal wasal tu'ta wasfa tusaffa. Wahai Muhammad, angkat palamu. Ya. Bicaralah, kau akan didengar. Ya, mintalah, kau akan diberi. Berilah syafaat, kau diberi mandat untuk memberikan syafaatul uzma. Ya, di mahsyar. Berarti hadis inna lillahi tis'an wa tis'in asman man ahsaha dakhal jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang mengihsa'nya. Mengihsa' bukan cuma sekedar menghafal ya. Bukan cuma dihafalin ya alim, ya hayu, ya qayyum, ya bukan. Mengihsa' itu ialah mengamalkan kandungan dari nama-nama sifat, nama-nama Allah tadi. Mentadaburinya, mengamalkannya. Gimana maksudnya mengamalkannya? Nama Allah Al-Alim. Berarti tindak tanduk kita hati-hati karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mendengar. Berarti kita imani Allah mendengar apa yang kita ucapkan sehingga kita hati-hati berucap. Dan seterusnya. Ini menghasilkan muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Inilah derajat yang paling tinggi dalam setiap insan, yaitu derajat ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalaupun tidak demikian, engkau meyakini Dia Allah melihatmu. Dan yang apa yang kita lihat dari Allah bukan zat, tapi apa? Sifat. Kalau sufi memahaminya apa? Zat. Ahlussunnah meyakini apa? Beribadah engkau seakan-akan engkau melihatnya, melihat sifat. Sifat Allah. Sifat Allah itu sifat Allah mendengar, melihat, berilmu, dan seterusnya. Paham ya? Nah, terus hadis tadi, Allah punya 99 nama, siapa yang mengihsa'nya dia masuk surga? Gimana tuh? Itu bukan pembatasan. Syekh Al-Utsaimin sering menjelaskan hal ini di Syarah Lughatul I'tiqad beliau. Di Syarah Qaidul Musla beliau. Qaidul Musla kan syarah Syekh Utsaimin, tapi Syekh Utsaimin punya syarah sendiri. Ya, itu sering mengajarkan. Kata Syekh Utsaimin, itu seperti seorang dermawan yang mengatakan, saya akan menyumbang 100 dinar milik saya. Apakah dipahami orang kaya tadi, si dermawan tadi cuma punya 100 dinar saja? Hah? Enggak. Lebih yang dia hadiahkan 100 dinar. Gempa Cianjur, mau nyumbang berapa pak? Saya sumbangkan 1 miliar dari harta saya. Apakah dipahami? Oh, cuma punya 1 miliar nih dia. Dipahami demikian? Gak ada. Sama. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengesoknya masuk surga? Apakah dipahami cuma 99 aja? Enggak. Nih, buktinya ada dalil yang lain yang memalingkan. Yang mentaksis. Awista sarta fi ilmi goibi indak. Awista sarta bihi fi ilmi goibi indak. Ya, dengan nama-namamu ya Allah yang kau sembunyikan di ilmu gaibmu. Baik. Fa asmaullahi katsiratun, maka nama-nama Allah itu banyak. Ma anzalahu fi kitabih, apa yang Allah turunkan minha, di antara apa yang Allah turunkan di kitabnya. Wa huwa katsirun fil Qur'an, ini banyak sekali di Qur'an. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rauf, Ar-Tawwab, Al-Ghafar. Ya. Wa fi akhir suratil Hasyr, di akhir surat Al-Hasyr, huwallazi Huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selainnya. Alimul ghaib, dialah yang maha mengetahui ghaib. Wasyahadah, ya. Huwar rahmanur rahim, dia maha rahman rahim rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik, huwal malikul quddus, ya, al-malikul quddus, dialah al-malik yang maha menguasai, al-quddus yang maha suci, as-salam yang maha memelihara, al-mu'minu yang maha memberikan keamanan, Al-Muhaiminu yang maha memelihara. Ya. Ya, kalau As-Salam yang maha itu ya menyelamatkan. Al-Aziz ya yang maha aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar ya, Al-Aziz juga bisa yang maha mulia. Al-Jabbar yang maha perkasa, Al-Mutakabbir yang maha memiliki keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah al-khaliq, pencipta, al-bari. Sama pencipta juga al-musawwir, yang membentuk rupa. Miliknya lah nama-nama Allah al-husna. Fayajibul imanu bi asma'illah, maka wajib beriman akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fil hadisi sahih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang mengihsa, bukan sekedar menghafal ya, tapi mentadaburi dan mengamalkan kandungannya. Mengamalkan kandungannya tadi gimana? Kayak tadi, dia tahu nama Allah As-Sami, maka dia tidak ya berbicara kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah, karena dia tahu Allah mendengar apa yang diucapkan. Ya, siapa yang mengisaknya maka dia masuk surga. Wal adillah, jangan seperti orang ya, orang-orang yang ada sekarang ya, terkait hadis ini cuma diapalin aja sama dia. Maka anak-anak di TPA-TPA, di pesantren, di sekolah-sekolah, cuma diajarin menghafal 99 asmaul husna aja. Padahal yang diperlukan ialah dikenalkan namanya dan ditadaburi. Ditadaburi supaya nanti diamalkan. Wal adillatu ala asma'illahi subhanahu wa ta'ala katsiratun, dan dalil-dalil mengenai nama-nama Allah banyak sekali. Faman lam yu'min bi asma'illah, siapa yang tidak beriman akan nama-nama Allah, fa innahu la yu'minu billahi subhanahu wa ta'ala, maka dia dianggap tidak beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup? Apa lanjut? Cukup baru ya. Nanti kita lanjut ke permasalahan 40 ya. Ini permasalahan berikutnya udah pendek-pendek, 40, 41 langsung bisa minimal 3 masalah berikutnya, atau bahkan bisa 4 insya Allah. Udah pendek-pendek semua tuh kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.